Dalam ayat ini, dalam lafaz ini ada dua penekanan. Yang pertama nun taukid, yang kedua lam taukid. Wala nabluwannakum, dan sungguh-sungguh kami akan memberikan bala ujian kepada kalian. Disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari. Pertanda bala ini bersifat istimrar, terus-menerus. Tidak menyebutkan dengan bahasa fi'il madhi yang menggambarkan telah berlalu. Menggunakan fi'il mudhari yang menjelaskan bahwasanya bala ini istimrar sifatnya, terus-menerus. Sehingga maknanya adalah sungguh-sungguh kami akan selalu memberikan bala kepada kalian. Lalu Allah menyebutkan di sini bentuk-bentuk ujiannya, bentuk-bentuk balanya. Yang pertama ialah bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Sedikit rasa takut. Sebab kalau diberi ujian rasa takut yang begitu banyak, lahalakan nas, niscaya umat manusia semua akan binasa dengan ketakutan tadi. Diuji dengan sedikit rasa takut. Rasa takut kepada musuh-musuhnya. Dan yang kedua, walju', diuji dengan kelaparan. Yang ketiga, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda. Yang keempat, wal anfus, kekurangan jiwa. Ada yang meninggal, ada yang wafat. Dan yang kelima, wassamarat, dan kekurangan-kekurangan buah-buahan. Kita perhatikan, bentuk dan macam ujiannya sangat menyeluruh. Meliputi semua aspek kehidupan seorang insan. Dia diuji di situ. Terkait dengan keamanannya, diuji dengan rasa takut. Terkait dengan masalah makan dan minumnya, diuji dengan kelaparan. Terkait dengan harta benda, diuji dengan kekurangan-kekurangan harta benda. Terkait dengan nyawa, diuji dengan kematian-kematian. Terkait dengan cocok tanam atau kebun-kebunnya, diuji dengan gagal panen, kekurangan-kekurangan buah-buahan. Meliputi semua aspek kehidupannya. Wabashir sabirin, dan beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ayat ini menegaskan barakallahu fikum bahwasanya umat manusia siapapun orangnya pasti dalam kehidupannya akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwanakum azakumullah, terkhusus untuk kaum muslimin. Orang-orang yang berislam, yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Yang telah mengikrarkan imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan mendapatkan ujian khusus. Ujian keimanan. Ujian kejujuran iman. Diuji dengan beragam fitnah-fitnah. Untuk diketahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya, siapa pula di antara mereka yang dusta keimanannya. Disebutkan di Al-Ankabut ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Alif Lam Mim. Apakah umat manusia itu menduga, mengira mereka dibiarkan mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, lalu mereka tidak diberi fitnah dan diuji dengan beragam fitnah? Allah menyatakan, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin. Sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka dengan fitnah-fitnah. Maka sungguh Allah akan mengetahui orang-orang yang jujur keimanannya, dan sungguh-sungguh Allah mengetahui orang yang dusta keimanannya. Maka yang muslim, yang mukmin mendapatkan ujian-ujian yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Diuji dengan al-fitan, beragam fitnah, beragam fitnah, ujian keimanan, ujian kejujuran iman. Untuk tamhis, fungsinya sebagai penyaringan, untuk menyaring orang-orang beriman tadi, siapa yang shadiq fi imanih, yang jujur keimanannya, siapa pula yang kadzib fi imanih, yang dusta keimanannya. Ikhwanuddin a'azakumullah, dikarenakan masing-masing kita tidak lepas dari yang namanya ujian dan fitnah, pasti akan merasakannya. Maka akan sangat penting, barakallahu fikum, kita sebagai umat Islam secara khusus mengkaji, mempelajari tentang seluk-beluk makna fitnah dan ujian, dengan tujuan supaya kita bisa memahaminya, kita bisa mengerti maknanya, dan berusaha sekuat tenaga menjauhkan diri daripadanya, dan bisa bersikap dengan sikap yang tepat ketika ujian melanda, ketika fitnah menerjang, dan bisa sabat mustiqamah, bisa tegar, teguh dan istiqamah kala api fitnah semakin berkobar, kala api ujian semakin menyala-nyala. Mengkaji sebuah fitnah bukan untuk jadi tukang fitnah, tapi dalam rangka untuk mewaspadai fitnah tersebut, dan dalam rangka untuk bisa selamat daripadanya. Ikhwanuddin a'azakumullah, kalau kita melihat, mencermati ayat Al-Quran yang menyebutkan kalimat fitnah, lalu kita melihat dan mencermati, menelaah tafsir-tafsir para ulama kita, maka kita akan bisa mendapati dan mengambil kesimpulan bahwasanya kalimat fitnah memiliki ragam makna yang cukup banyak, yang dari sana kita bisa mengambil kesimpulan tentang makna fitnah. Dari sekian banyak yang ada, ayat-ayat yang ada, kita bisa mengambil beberapa makna fitnah. Yang pertama ialah al-fitnah dimaknakan dengan al-bala. Fitnah dimaknakan dengan bala. Ujian-ujian. Cobaan-cobaan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 tentang dua malaikat Harut wa Marut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah mereka berdua mengajarkan ilmu itu kepada seseorang pun hingga mereka berdua menyatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah, maka kamu wahai Bani Adam jangan kufur. Kalimat innama nahnu fitnah ay innama nahnu bala'un li Bani Adam fala takfur bi rabbik. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah, yakni kami adalah sebagai ujian, sebagai cobaan bagi Bani Adam, maka kamu wahai anak Adam jangan kufur kepada Rabbmu. Fitnah dimanakan dengan bala. Demikian dalam tafsir Tabari rahimahullah. Mana yang kedua? Al-fitnah dimaknakan dengan al-kufr wa syirik. Kekufuran dan kesyirikan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim juga di Al-Baqarah. Ayat yang ke-161. Allah menyatakan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat, lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dimaksud dengan al-fitnah di sini, dalam tafsir At-Tabari disebutkan, ay asyirk wal kufur, kesyirikan dan kekufuran. Sehingga maknanya adalah syirkuhum billahi ta'ala wa kufruhum bihi a'zamu jurman wa asyaddu minal qatl. Kesyirikan mereka kepada Allah, kekufuran mereka kepada Allah, itu lebih besar dosanya dan lebih kejam daripada pembunuhan. Yakni pembunuhan yang mereka cela, tindakan pembunuhan yang dilakukan sebagian muslimin di bulan haram ketika itu. Syiriknya mereka lebih kejam. Kufurnya mereka lebih besar dosanya dibandingkan dengan pembunuhan di bulan-bulan haram. Fitnah dimanakan dengan kufur wasyirik. Ada lagi mana yang ketiga? Fitnah dimaknakan dengan al-idlal, upaya penyesatan umat. Idlal, upaya penyesatan umat. Disebutkan di Ali Imran ayat yang ke-7. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Allah menyatakan fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wabtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat yang belum jelas. Ibtigha al-fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan al-fitnah di sini ialah al-idlal li asba'ihim. Mereka mengikuti yang mutasyabihat, ayat yang belum jelas, dalam rangka untuk menyesatkan para pengikut mereka. Mencari fitnah, ini mereka mencari upaya untuk menyesatkan para pengikut mereka. Al-idlal li asba'ihim ihaman lahum annahum yahtajuna ala bid'atihim bil Qur'an. Upaya menyesatkan para pengikut mereka, mengesankan kepada mereka bahwasanya ahlul bid'ah itu berhujjah dengan Quran untuk membela bid'ahnya. Wahwa hujjatun alaihim la lahum. Padahal Al-Quranul Karim itu hujjah yang membantah mereka, bukan hujjah yang mendukung bid'ahnya mereka. Al-fitnah dimaknakan dengan al-idlal, penyesatan umat. Maka tindakan-tindakan sebagian pihak yang mengkampanyekan fitnah mengkampanyekan penyimpangan-penyimpangan, itu namanya mengkampanyekan fitnah. Tindakan dia menebarkan kesesatan, menebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, menyebarkan doktrin yang menyesatkan, dikatakan dia menyebarkan fitnah, upaya penyesatan umat. Ada lagi mana yang keempat? Al-fitnah dimaknakan ad-dalalah, kesesatan. Tadi kan idlal, upaya menyesatkan orang lain. Adapun yang keempat ini, al-fitnah dimaknakan ad-dalalah, kesesatan. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim di Al-Ma'idah ayat yang ke-41. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Siapa saja yang Allah kehendaki fitnah dia, maka engkau wahai Nabi tidak akan mampu, tidak akan memiliki sedikit pun dari Allah untuk membantu dia. Kata-kata fitnatahu dikatakan Al-Tabari dalam tafsirnya, makna al-fitnah fi hadzal mawdi' ad-dalalatu an qasd as-sabil. Makna fitnah pada ayat ini ialah ad-dalalatu an qasd as-sabil, kesesatan dari jalan yang lurus. Sehingga maknanya, siapa saja yang Allah kehendaki kesesatannya menjadi orang yang sesat dari jalan yang lurus, maka engkau wahai Nabi alaihissalatu wassalam tidak memiliki kemampuan dari Allah sedikit pun untuk menyelamatkan dia dari penyimpangan-penyimpangan tadi, dari dalalahnya tadi. Yang Allah sesatkan tidak ada siapapun yang sanggup untuk memberi hidayah kepadanya. Fitnah dimanakan dengan dalalah. Ada lagi makna yang lain. Al-fitnah dimaknakan dengan azab. Fitnah dimaknakan dengan yang namanya azab. Disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Waspadailah oleh kalian, takutlah kalian dari sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim dari kalian-kalian, dari kalangan kalian secara khusus. Takutlah sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di kalangan kalian. Al-fitnah dalam ayat ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan al-azab. Demikian dalam tafsir At-Tabari. Kata Ibn Abbas, amarallahu al-mu'minin illa yukirrul munkar baina adhurihim faya'ummahumullahu bil'adhab. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin, kalau mereka tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah mereka, mereka membiarkan, mengikrarkan kemungkaran di tengah-tengah mereka, maka Allah akan ratakan mereka dengan azab. Ratakan mereka dengan fitnah, yakni dengan azab. Fitnah dimaknakan dengan azab. Hendaklah kamu mewaspadai sebuah fitnah, sebuah azab dari Allah Azza wa Jal, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, yang terkena azab semua pihak yang di sana. Al-fitnah juga dimaknakan dengan al-ithm, dosa. Dimaknakan dengan al-ithm, dimaknakan dengan dosa. seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim di dalam surat At-Taubah 49. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang kaum munafikin, wa minhum man yaqulu dzanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Dan di antara kaum munafikin ada yang mengatakan, idzanli, izinkan aku untuk tidak berjihad. Wala taftinni. Padahal lafaz ini wala taftinni fitnah dimanakan dengan bala. Jangan kau uji aku dengan jihad. Jangan engkau coba aku dengan jihad. Ini kaum munafikin, alasan tidak ikut jihad. Allah mengatakan ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah, mereka justru jatuh dalam fitnah. Kata-kata yang kedua ini, al-fitnah yang kedua, ay al-ithm. Ala fil fitnati saqatu, ay ala fil ithmi saqatu. Ketahuilah, mereka justru jatuh dalam dosa. Dalam fitnah, dalam dosa. Yakni, dengan mereka tidak ikut berjihad bersama Nabi kita Muhammad SAW, justru mereka terjatuh dalam fitnah, dalam dosa. Tidak mau jihad karena khawatir kena fitnah, justru terkena fitnah, yakni kena dosa ketika mereka tidak berjihad bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada lagi makna yang lain. Al-fitnah dimaknakan dengan al-adha. Yang berapa ya, Pak? Nah, gitu ya, Pak. Hah? 7. InsyaAllah. Al-fitnah dimaknakan dengan al-adha. Gangguan-gangguan, rintangan-rintangan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di Al-Ankabut ayat yang ke-10. Al-Ankabut ayat yang ke-10. Allah menyatakan. Tentang orang-orang yang tercela. Fa'idha uziya fillahi. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ini petikan ayatnya. Maka ketika dia diganggu, disakiti di jalan Allah, ternyata ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, orang tadi menjadikan fitnahnya manusia itu seperti azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian fitnatan nas ay adzan nas. Adhan nas. Demikian disebutkan dalam At-Tabari. Mereka menjadikan atau dia menjadikan gangguan-gangguan, rintangan-rintangan dari orang lain itu seperti azabnya Allah. Kata At-Tabari, yaj'alu idza'an nasi lahu fid dunya ka'adzabillahi ta'ala fil akhirah hatta yartadda an imanih. Orang ini begitu tercela ya ikhwan. Ketika diganggu, dikasih rintangan-rintangan, dikasih cobaan-cobaan dalam menelusuri jalannya Allah Azza wa Jal, ternyata dia menjadikan gangguan-gangguan orang lain itu di dunia ini seperti azab Allah di akhirat nanti. Maka dia pun enggak sanggup menjalaninya, akhirnya dia pun murtad dari agamanya. Murtad dari agamanya dikarenakan gangguan, enggak sanggup menghadapi gangguan-gangguan orang lain di dunia ini. Fallahul musta'an. Al-fitnah, al-adha. Fitnatun nas, ay adhan nas. Fitnahnya orang lain, yakni gangguan-gangguan orang lain. Yang mengganggu kita, yang menyakiti kita, yang merintangi kita. Namanya fitnah. Al-fitnah dimaknakan dengan al-adha. Ada pula barakallahu fikum, al-fitnah dimaknakan dengan al-nifaq. Kemunafikan. Al-fitnah dimaknakan dengan kemunafikan. An-nifaq. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hadid ayat yang ke-14. Pada petikan ayat. Walakinnakum. Fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani Ini celaan bagi mereka-mereka yang munafik. Allah mengatakan walakinnakum fatantum anfusakum, tetapi kalianlah yang menfitnah diri kalian sendiri. Watarabbastum, kamu menanti-nanti waktu yang tepat untuk mengelak. Wartabtum, akhirnya kamu jadi orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu. Wagharratkum al-amani, dan kamu ditipu oleh angan-angan kamu sendiri. Celaan. Pada kalimat fatantum anfusakum disebutkan dalam tafsirnya, di tafsir Tabari, innahum fatanu anfusahum binifaqihim. Mereka yang dimaksudkan dalam ayat di atas, mereka menfitnah diri-diri mereka sendiri dengan kemunafikan mereka. Dengan kemunafikan mereka. Fastahaqqul iqab ala dzalika, maka mereka pun berhak mendapatkan hukuman atas kemunafikan mereka tadi. Hukumannya dalam bentuk bi'itfa'in nuri anhum, dengan memadamkan cahaya iman dari mereka. Maka fitnah dimaknakan dengan nifaq. Wah, kata Evan, kalau kita melihat lafaz-lafaz nifaq yang tersebut dalam Al-Quranul Karim, maka kita akan mendapati sejumlah makna yang begitu banyak dari kata-kata fitnah tadi. Dari barakallahu fikum apa yang diuraikan di atas, maka kata-kata fitnah itu sangat umum. Fitnah dimaknakan dengan ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla. Bala wa ikhtibar wa imtihan. Fitnah dimaknakan sebagai ujian, cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Yang ini umum. Terkadang ujian dalam bentuk kebaikan. Kebaikan dalam pandangan manusia. Terkadang ujian dalam bentuk kejelekan-kejelekan. Kejelekan dalam pandangan manusia. Diuji dengan khair. Juga diuji dengan yang namanya asyar. Diuji dengan khair. Dan juga diuji dengan yang namanya asyar. Barakallahu fikum. Umum sifatnya, ikhwan. Umum sifatnya. Yang namanya bala, terkadang balaun bil khair, terkadang balaun bisyar. Ujian-ujian, cobaan-cobaan dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Anbiya 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Maka kami akan menguji kalian, memberikan bala kepada kalian dengan syar, dengan perkara yang jelek dalam pandangan kalian, sakit, rezeki yang sempit, dan segala macamnya. Wal khair, diuji dengan kebaikan-kebaikan dalam pandangan kalian, kesehatan, kehidupan yang lapang dan segala macamnya. Ini fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ikhtibar, sebagai imtihan dari Allah Azza wa Jal. Wa ilayna turja'un, dan kepada kamilah kamu akan kembali. Maka fitnah terkadang dimanakan dengan bala. Yang namanya ujian, ujian baik, ujian buruk. Diuji dengan kejelekan supaya dia bersabar. Diuji dengan kebaikan supaya dia bersyukur. Bersyukur. Terkadang barakallahu fikum fitnah dimanakan dengan gangguannya orang lain. Al-adha, orang-orang yang mengganggu kita, menyakiti kita, bahasanya menfitnah kita. Kita diganggu dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan miring yang dusta. Diganggu dengan tudingan sebagai teroris, sebagai radikalis, sebagai Islam yang menyimpang, atau semisalnya. Itu maknanya mereka menfitnah kita dengan tudingan tadi. Ada pula yang dalam bentuk teror, ada pula dengan bentuk fisik, ada pula dalam bentuk cemoohan-cemoohan, celaan-celaan, makian, hinaan, pelecehan, dan segala macamnya. Upaya untuk menyakiti orang lain, itu namanya menfitnah. Mereka menfitnah kita, begitu. Mereka menfitnah kita dengan gangguan-gangguan mereka tadi. orang yang terganggu namanya terfitnah. Kami sedang difitnah. Yakni sedang diganggu sama orang lain, disakiti sama orang lain, dizalimi sama orang lain, entah dengan ucapannya atau perbuatannya atau tindakannya atau yang lain-lainnya. Mengganggu kita semuanya. Kita difitnah, mereka tukang fitnah. Barakallahu fikum. Namun seringkalinya barakallahu fikum, kalimat fitnah ini digunakan untuk perkara-perkara yang salah. Dosa dikatakan fitnah. Kemunafikan dikatakan fitnah. Kesyirikan dikatakan fitnah. Kekufuran dikatakan fitnah. Dalalah, semua bentuk kesesatan dikatakan fitnah. Tindakan menyesatkan umat, idlal, dikatakan fitnah. Yang ini fitnah dengan konotasi yang pasti jelek. Ini fitnah. Ini kejelekan. Ini kejelekan. Entah itu dosa, atau kemunafikan, atau penyimpangan, atau kesyirikan, atau kufuran. Ini fitnah. Muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sesat. Ideologi-ideologi yang menyimpang, yang menyesatkan umat. Dikatakan, ini fitnah. Ini fitnah. Begitu. Awas, bahaya fitnah. Ini bahaya penyimpangan-penyimpangan tadi. Barakallahu fikum. Ada gerakan-gerakan mengkampanyekan kekufuran. Ya, pihak misionaris menebarkan kekufurannya. Para ubadul kubur, penyembah kuburan menyebarkan kesyirikan-kesyirikannya. Dan mengatakan, awas, fitnah itu. Ini awas, ini kekufuran, ini kesyirikan. Sebagian pihak yang menebarkan afham, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, afkar munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kita mengatakan mereka adalah ahlul fitnah. Yang mereka bawa adalah fitnah, yakni membawa penyimpangan dalam berpikir, membawa ideologi yang yang menyimpang, pemahaman yang sesat. Dikatakan ini fitnah, mereka adalah ahlul fitnah. Begitu. Difaham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Ada pula pihak-pihak yang kemudian taklim, memberikan pengajaran taklim, mengadakan halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis taklim, tetapi isinya itu menebar syubhat. Yang ini menebarkan syubhatnya kuburiyah, yang ini menebarkan syubhatnya sufiyah, yang ini menebarkan syubhatnya ikhwanul muslimin, yang ini menebarkan syubhat tamyi', melembekkan prinsip, yang ini menebarkan syubhat yang terlalu preman dalam perkara dakwah, yang ini macam-macam yang mereka sampaikan. Dikatakan itu majelis fitnah. Yakni majelis yang di dalamnya berisi idlal. Upaya penyesatan umat dengan menebarkan beragam syubhat-syubhat yang ada. Difahami saya? Barakallahu fikum. Sebagian pihak dari kalangan kaum muslimin atau non-muslim. Kumpul-kumpul kemudian pada ngelim kabeh. Ngerti ngelim ya? Ngerti ngelim apa? Hah? Jangan niru dulu ya. Ngelim itu mabuk. Mabuk menggunakan lim. Tau lim lah. Lim. Ya lim. Siap tau-tau teler kabeh. Atau kalau ini majelis fitnah. Ini majelis yang di situ para pelakunya melakukan perbuatan dosa. Al-ifl. Ala fil fitnati saqatu. Mereka semua jatuh dalam fitnah. Iya, dalam perkara dosa. Nah, ada lagi yang malam-malam ngapain? Ya, dengan berbagai macam kemungkarannya, kemaksiatannya, mau dikasih nama kafe, mau dikasih nama pub, mau dikasih nama klub atau yang macam-macamnya lah. Di dalamnya banyak kemungkarannya, ada musiknya, ada minum khamrnya, ada perempuannya, dan segala macamnya. Anda berkatakan, ini tempat fitnah. Yani tempat maksiat, tempat dosa. Amin. Barakallahu fikum. Ada yang kemudian memposting. Bikin postingan, ternyata postingannya postingan syubhat. Anda berkatakan, ini postingan fitnah. Menebar fitnah. Ya, ini postingan menebar syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Faham kata? Faham ini? Ini semua diambil dari kata-kata fitnah tadi. Umumnya fitnah dimanakan ke arah sini. Barakallahu fikum. Tetapi ketika diadakan sebuah majelis, sebuah halaqah ilmu yang di dalamnya dibongkar, dibantah, dijabarkan penyimpangan-penyimpangan seseorang, penyimpangan-penyimpangan sebuah kelompok, penyimpangan-penyimpangan sebuah paham, dibantah dengan ilmiah, ayat, hadis, terangan para ulama, dibongkar semua yang ada itu, maka jangan dikatakan ini majelis fitnah. Salah. Ini adalah majelis ilmu yang membongkar fitnah. Paham ya? Jangan dikatakan majelis fitnah itu. Yang bukan fitnah, yang disampaikan al-haq. Yang disampaikan itu ayat, wa hadith, fatwanya para ulama, keterangan para ulama. Cuman isinya membongkar sebuah penyimpangan. Itu namanya bukan majelis fitnah. Tetapi majelis yang di situ dijabarkan tentang penyimpangan-penyimpangan sebuah fitnah. Namanya majelis ilmu membongkar fitnah. Yang fitnah yang mana ini? Ya penyimpangan tadi. Pemahaman tadi itu yang fitnah. Majelisnya membongkar fitnah tadi. Penting disampaikan. Karena sebagian mereka dari kalangan Hizbiyun, ketika mendapati Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin, membuat daurah-daurah temanya, tema-tema yang agak sedikit membara begitu. Nah, tema-tema manhajiyah, membongkar kedok hajuriyin, membongkar kedok syiah, atau membongkar syubhat, tamyiz dan segala macamnya. Mereka keluar-keluar kepanasan. Mau tuh, oh jangan hadir, majlis fitnah itu. Majlis fitnah itu. Yang dibicarakan adalah fitnah itu. Wah, ini orang gagal paham tentang mana fitnah, atau paham yang gagal. Ima gagal paham, atau pahamnya yang gagal. Kalau gagal paham, jahil. Kalau pahamnya yang gagal, munharif, orang yang menyimpang. Itu namanya enggak paham mana fitnah. Kalau dikatakan majelis fitnah, kalau yang disampaikan itu perkara dosa, perkara kemunafikan, perkara kesesatan, penyesatan umat, kekufuran, kesyirikan, itu namanya fitnah. Tapi kalau membongkar penyimpangan-penyimpangan yang ada, itu bukan namanya majelis fitnah, tapi majelis ilmu yang membongkar fitnah kalian. Barakallahu fikum. Mudah enggak salah ya? Paham Ifan? Baik. Kemudian makna-makna tadi, fitnah dimaknakan dengan kufur, syirik, kesesatan, kemunafikan, penyesatan umat, dosa dan segala macamnya. Ini semuanya disebut dengan fitnah. Sebab poin-poin tadi merupakan ujian bagi umat manusia. Umat manusia, terutama kaum muslimin, diuji dengan kesyirikan dan kekufuran. Ditinggalkan atau tidak. Ditinggalkan, selamat dari fitnah. Kalau dia terima, jatuh dalam fitnah. Diuji dengan dolalat, unhirafat. Diuji dengan berbagai macam kesesatan, penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan yang ada. Syubhat. Itu ujian. Sebagai balak juga. Ketika Anda menepisnya, menjauh daripadanya, tidak menerimanya, dikatakan dia selamat dari fitnah. Tapi ketika dia termakan oleh syubhat tadi, termakan oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi, dikatakan dia terfitnah. Masuk dalam jurang fitnah. Juga yang namanya kemaksiatan, kefasikan, kemungkaran-kemungkaran, perkara dosa dan kemaksiatan, ujian. Dikatakan fitnah sebagai ujian bagi umat manusia, bagi kaum muslimin secara khusus. Apakah mereka mengerjakannya, menerjangnya, berarti jatuh dalam fitnah? Ataukah mereka berhasil melewatinya, meninggalkannya, menjauhkan daripadanya? Maka dikatakan selamat dari fitnah tadi. Sehingga semuanya kembali kepada satu makna dari fitnah, makna asal dari namanya fitnah, yaitu al-ibtila wal-imtihan wal-ikhtibar. Asal makna fitnah secara bahasa ialah ujian, cobaan dan ujian. Barakallahu fikum. Terkadang langsung dimanakan sebagai ujiannya, terkadang langsung terkadang dibawakan makna-makna yang lain, tapi makna-makna yang lainnya itu adalah sebagai ujian, sebagai cobaan bagi umat manusia, dikarenakan poin-poin tadi ada dalam kehidupan dia, berkelebat di sekitarnya dia, selamat atau tidak. Kalau selamat, maka dikatakan selamat dari ujian tersebut, dari fitnah tersebut. Kalau dia terjerumus, maka dikatakan dia terjatuh dalam fitnah tadi. Wallahul musta'an. Dari sini karena tidak azakumullah. Al-Jurjani dalam bukunya Ta'rifat, beliau mendefinisikan fitnah dengan ucapan beliau, ini definisi secara istilah. Al-fitnatu ma yatabayyanu bihi halul insan minal khairi wasyarr. Al-fitnatu ma yatabayyanu bihi halul insan minal khairi wasyarr. Fitnah itu ialah sesuatu yang dengannya akan semakin jelas kondisi seorang insan, baik fitnah dalam bentuk kebaikan atau fitnah dalam bentuk kejelekan. Ini dari beliau. Maka fitnah itu akan membongkar jati diri seorang insan. Diuji dengan kebaikan, syukur atau kufur, kelihatan dengan ujian tadi. Ketika dia berhasil, maka dikatakan kondisi dia sekarang jelas syakir, orang yang bersyukur kepada Allah. Dia gagal, dikatakan kondisi dia semakin jelas, dia sekarang kufur nikmat. Kata. Diuji dengan kejelekan, dengan syar, dikatakan sabir am jazir, orangnya sabar ataukah keluh kesah. Ketika dikatakan sabar, maka dikatakan dia telah jelas keadaannya, dia sabar menghadapi semua fitnah. Atau jelas keadaan dia, dia keluh kesah, selalu berkeluh kesah ketika ada fitnah yang menimpa dia. Barakallahu fikum. Ini yang namanya definisi fitnah secara istilah. Al-fitnatu ma yatabayyanu bihi halul insan minal khairi wasyarr. Ini sangat umum, meliputi semua jenis fitnah. Dan yang namanya fitnah akan membongkar jati diri seseorang, orangnya baik atau ke orang jelek, terbongkar dengan yang namanya ujian-ujian fitnah tadi. Bisa pula fitnah itu dimaknakan dengan bahasa yang lebih luas lagi. Fitnah didefinisikan dengan bahasa yang lebih luas lagi. Al-fitnatu ialah ma yubtala wa yumtahanu bihil muslim min khairin aw syarrin fi dinihi au dunia. Segala sesuatu yang mana seorang muslim itu diuji, dicoba dengannya, baik ujian kebaikan atau ujian kejelekan, baik ujian pada agamanya atau ujian pada dunianya. Inilah yang namanya fitnah. Barakallahu fikum. Secara lafaz Al-Quran dan secara istilahi yang disebutkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Maka pasti ada pada kehidupan kita. Masing-masing kita tidak akan bisa mengelak daripadanya. Dan ragam fitnah itu sangat banyak. Ada yang bentuk kebaikan, ada yang dalam bentuk kejelekan. Bisa dalam bentuk kekufuran, kesyirikan, penyimpangan, kesesatan, bid'ah-bid'ah, kefasikan, kemaksiatan, kemungkaran, dan yang lain-lainnya. Bisa pula dalam bentuk orang diuji dengan anaknya, diuji dengan istrinya, diuji dengan tetangganya, diuji dengan orang lain, diuji dengan musuhnya, dengan kawannya, dengan semua pihak, dengan apa dan siapa. Al-Muhim, ujian yang menguji agamanya atau ujian yang menguji agamanya. Yang dengan fitnah itu, seseorang akan semakin jelas keadaannya. Ini orang yang sukses, selamat dari fitnah. Dikatakan orang yang syakir, sabir, rasikh, sabit. Atau tidak bisa. Atau orang yang gagal, maka dikatakan orang yang kufur, nikmat. Maka dikatakan munharif, menyimpang. Dikatakan fasik, tergantung fitnahnya masing-masing dan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini dipahami insyaallah ta'ala. Kemudian, para ulama kita mengklasifikasi fitnah ini dari beberapa tinjauan dan sudut pengertian. Ini perlu saya bawakan terlebih dahulu supaya tergambar luas. Namanya fitnah tadi baru dijelaskan, fitnah itu kalau muncul semakin lama semakin berkobar. Nah kalau kobar-kobar, sudah berkobar-kobar, nah, akan jelaskan insya Allah ta'ala bagaimana cara untuk selamat daripadanya. Kan gitu ya. Nah, jadi tartik pembahasannya. Nah, lanjut. Lanjut. Sekarang yang kita bahas tentang masalah ahkamul aqsamul fitan bi'tibarat. Macam-macam fitnah ditinjau dari sudut pandang masing-masing. Yang pertama, ditinjau dari sisi jenisnya. Al-fitan bi'tibari naw'iha. Dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah fitnah syubhat. Yang kedua ialah fitnah syahwat. Ini yang sering disampaikan dan sering dengar. Fitnah syubhat dan syahwat. Kalau syubhat berkaitan dengan segala sesuatu penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan, kerancuan-kerancuan dalam beragama, semua bentuk kekufuran syubhat, semua bentuk kesyirikan syubhat, semua bentuk kemunafikan syubhat, semua bentuk kebid'ahan-kebid'ahan syubhat, semua bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam berpemahaman, dalam berfikir syubhat. Taib, semua bentuk kesesatan dan penyimpangan, baik itu pemahaman orang atau kelompok, dimasukkan dalam perkara syubhat. Adapun yang kedua namanya syahwat. Kalau perkara syahwat berkaitan dengan perkara kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa yang terkait dengan dunia. Barakallahu fikum. Semua bentuk kemaksiatan syahwat. Dosa-dosa yang terkait dengan masalah wanita syahwat. Barakallahu fikum. Terkait dengan urusan duniawiyah syahwat. Cinta dunia syahwat. Cinta kedudukan dan riasah jabatan syubhat. Senang kemasyhuran, ketenaran, syahwat. Senang perempuan dan anak-anak, syahwat. Senang dengan harta benda, syahwat. Ini semua disebut dengan fitnah syahwat. Sebab berkaitan dengan selera hawa nafsunya Bani Adam. Maka ada syubhat, ada syahwat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, titus yang kedua, beliau memberikan sebuah pasal, faslun wal fitnatu nawani. Pasal fitnah itu ada dua macam. Fitnatus syubhat, ini yang pertama. Wahiyya a'wamul fitnatain. Yang pertama disebut dengan fitnah syubhat. Ini adalah dua fitnah yang paling agung. Yang paling agung, yang paling dahsyat dari dua jenis fitnah syubhat. Dan yang kedua, wa fitnatu syahwat. Fitnah syahwat. Waqad yajtami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Terkadang dua fitnah ini terkumpul pada seorang hamba. Hamba ini terkena syubhat dan syahwat. Terkadang seorang hamba terkena salah satunya. Dia terkena fitnah syubhat saja. Yang ini terkena fitnah syahwat saja. Kadang dua-duanya, kadang salah satunya. Qala fa fitnatu syubhati min dha'fil basirah wa qillatil ilm. Kalau fitnah syubhat itu dikarenakan ilmunya yang lemah, basirahnya yang lemah dan ilmunya yang sedikit. Karena dia jahil kena syubhat. Wala siyama idza qtarana bidzalika fasadul qasdi wa husurul hawa. Terlebih lagi ketika digandengkan atau bergandengan dengan niatan-niatan yang jelek dan tercapainya hawa nafsu. Fahunalikal fitnatul uzma wal musibatul kubra. Maka disitulah akan terjadi fitnah yang paling besar dan musibah yang paling agung. Sudah kena syubhat disertai dengan hawa nafsu, disertai dengan niatan-niatan yang jelek, khalas, ini musibah yang paling besar. Ala kulli hal, ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Yang kedua, al-fitnatu bi'tibari hajmiha. Fitnah, ragam fitnah ditinjau dari sisi ukurannya. Macam fitnah ditinjau dari sisi ukurannya. Dibagi dua oleh para ulama. Ada yang namanya fitnatun sughra, khasah, fitnah yang kecil, yang khusus. Ada pula yang namanya fitnatun kubra, amah. Ada fitnah besar yang merata, yang umum. Kalau fitnah khusus, itu fitnah yang khusus menimpa seorang insan. Fitnahnya hanya menimpa dia. Dia terfitnah oleh istrinya, terfitnah oleh anaknya, terfitnah oleh hartanya, terfitnah oleh tetangganya, dan yang lain-lainnya. Ini fitnah kecil khusus untuk dia saja. Kalau fitnah kubra, itu fitnah yang melanda hampir semua kaum muslimin. Fitnah yang melanda, yang merata kepada semua kaum muslimin, melibatkan banyak pihak, yang terkena imbasnya banyak pihak, yang menjadi korban banyak pihak. Ini namanya fitnatun kubra, yang besar, yang paling berbahaya. Yang digambarkan dalam riwayat, tamuju kamujil bahr, fitnah yang bergelombang seperti gelombang samudra yang begitu mengerikan. Ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arba dalam Bukhari Muslim. Suatu kali beliau datang ke beberapa orang yang sedang bermajlis. Sahabat Umar bertanya kepada mereka, ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Kata Umar, siapa di antara kalian yang menghafal sabda Rasul tentang masalah fitnah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Hudzaifah, maka berkata Hudzaifah, ana ahfad, saya menghafal. Kata Umar, had innaka lajari, mari bawa sini, had, berikan kepadaku sabda tadi itu. Lancang kamu ini, innaka lajari, berani kamu ini. Kata Hudzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha as-salatu was-shadaqatu wal amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Ini yang kecil. Fitnah seseorang. Ini fitnah yang menimpa seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada tangga dia. Ini semua bisa dihapuskan. Dihapuskan dengan sholat, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf, dengan nahi mungkar. Ini fitnatun surah khasah. Fitnah yang kecil khusus menimpa seseorang. Dia difitnah, terfitnah dengan keluarganya, anaknya, hartanya, tetangganya, dan segala macamnya. Caranya dengan banyak sholat, sedekah, amar nahi mungkar, dan segala macamnya. Akan hilang fitnah tersebut. Katanya Umar, Laisat hadihi. Bukan itu yang saya maksud. Walakinil ladhi tamujuka mawjil bahr. Tetapi yang saya maksud, fitnah yang bergelombang dahsyat seperti gelombang samudra. Ini fitnah yang kubra ammah. Yang dimaukan sama sahabat Umar, fitnah yang begitu besar, yang merata menimpa semua pihak. Qala, berkata Hudzaifah, ya amiral mu'minin, la ba'sa 'alaika minha, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Wahai amir mu'minin, tidak ada masalah bagi kamu dari fitnah tersebut. La ba'sa 'alaika minha, tidak ada masalah bagi engkau. Tentang fitnah tadi, tidak ada masalah, engkau enggak bakal menjumpai fitnah tersebut. Sebab antara engkau dan fitnah tadi ada pintu yang tertutup. Baban mughlaqa. Ini dalam Bukhari Muslim. Diteruskan tamamul hadis, sahabat Umar bertanya, ayuftahul bab am yuksar? Pintu tadi itu terbuka ataukah pecah? Qala bal yuksar. Kata Hudzaifah, tidak, bahkan dia akan terpecah. Kata Umar, kalau demikian, maka layak tidak akan pernah tertutup lagi kita tersebut. Apa? Pintu tersebut. Beliau pergi setelah itu. Ketika beliau pergi, para hadirin yang di situ tanya kepada Hudzaifah, apakah Umar tahu siapa yang dimaukan dengan pintu tersebut? Kata Hudzaifah, iya tahu. Sebagaimana beliau tahu, setelah hari ini adalah esok. Sangat tahu. Ya, mereka nya enggak tahu. Akhirnya mereka nyuruh salah seorang tabi'in tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Manil bab?" Wahai Hudzaifah, siapa pintunya itu? Kata Hudzaifah, "Al-bab Umar." Pintunya adalah sahabat Umar itu sendiri. Barakallahu fikum. Ini menggambarkan apa ya, Fan? Adanya fitnah yang begitu dahsyat, bergelombang kayak gelombang samudra, besar, merata. Dikatakan sebagai fitnatun kubra amma. Maka ada yang sughra, ada yang kubra. Ditinjau dari sisi ukurannya. Ada yang kecil, ada yang besar. Tapi semua itu adalah fitnah. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala bisawab. Di sekolah dulu, ikhwan. Diteruskan nanti insyaAllah jam 10:30. Meneruskan lagi terkait dengan asamul fitan insyaAllah ta'ala. Berhenti apa? Lanjut. Loh. Ya apa lagi? Terus apa? Berhenti dulu. Saya nggak nanya panitia lah. Ya apa? Terus apa lanjut? Hah? Terus? Lanjut? Nah lanjut. Ya apa lagi? Perjanjiannya seperti itu. Jadi sesuai dengan perjanjian saja sudah. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Nanti jam 10:30 kurang atau lebih sedikit. Diteruskan kembali sampai duhur insyaAllah ta'ala. Tenang ya, Pak. Ada terus tertib pembahasannya sampai pada inti tema kita nanti. Kala api fitnah berkobar insyaallah taala. Sementara cukup alhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.